Tuhan, kami di dalam persekutuan dengan saudara-saudari seiman ini, kami membangun keutuhan tubuh-Mu, Tuhan, yang tidak nampak dari luar, oleh karena kami sendiri masih belum mengalami kesatuan dari tubuh itu dengan nyata. Kami belum merasakan kami diikatkan dengan roh yang sama. Kami belum mengalami bahwa kami diikatkan dengan kasih yang sama. Sehingga Tuhan, dari minggu ke minggu, kami membangun akan upaya untuk mengalami kehadiran Tuhan dan seringkali berakhir dengan sekedar tingkah laku agama. Tuhan, tolong kami supaya kami memahami ini, sehingga kami betul-betul mau belajar bagaimana kami memasuki akan dunia anugerah-Mu ini. Tolong kami supaya kami belajar mengerti, Tuhan. Berkati akan ibadat ini, oleh karena setiap bagiannya kami ingin persembahkan hanya kepada Tuhan. Baik itu puji-pujian, doa-doa, persembahan, bahkan pada saat kami membaca dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin semuanya itu menjadi persembahan dari hati kami kepada Tuhan, sehingga kami berikan dengan ketulusan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan. Bimbing kami semua dan tolong di dalam kami memikirkan mengenai topik ini. Oleh karena hanya di dalam anugerah-Mu kami bisa berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, memang saya dengar bahwa kebaktian pagi ini untuk membicarakan mengenai topik-topik doktrin. Ya, saya heran kalau saudara itu merupakan kelompok dari orang-orang yang ada minat, ada keinginan untuk belajar. Meskipun demikian, saya sangat waspada sekali bahwa sebagian besar dari saudara dan saya kita berada di dalam suatu kondisi yang kita tidak tahu yang kita sedang lakukan. Jadi Antonio de Mello itu pernah mengatakan satu kalimat yang baik. Bagi kita ini hidup di dalam ketidaksadaran. Kita lahir, kita menjadi besar, kita sekolah, kita bekerja, bersosialisasi. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5, bagi kita ini manusia yang berjalan di dalam tidur. Nah, sehingga dia mengatakan, wake up, bangun. Dan ini menjadi sesuatu realita yang saudara perlu waspadai. Bahkan pada saat belajar sesuatu pun, sebagian besar dari kita ini tidak menyadari motivasi, tujuan. Nah, saudara tidak mengerti bahwa saudara-saudara ini siapa dan sedang ngapain. Saudara, hari ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai satu topik doktrin yang dalam istilah doktrinal itu disebutkan predestinasi. Jadi selalu kalau bicara predestinasi, selalu dikaitkan dengan pikiran daripada orang-orang reform dan khususnya John Calvin. Oleh karena melalui statement-statement dari John Calvin, seluruh pikiran daripada orang-orang reform itu berorientasi sekitar predestinasi. Nah, predestinasi itu apa? Pre itu sebelum. Nah, destinasi juga sama seperti halnya dengan bahasa Inggris destiny. Itu berarti sebelum nasib atau segala sesuatu yang kita ini alami sudah ditentukan oleh Allah. Jadi Allah itu menentukan segala sesuatu. Jadi menjadi sesuatu masalah yang sangat rumit, saudara. Sehingga nanti saya hanya memberikan introduksi saja. Nah, saudara yang kalau ingin bertanya, nanti habis bagian yang saya jelaskan, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Tetapi sebelum saya memikirkan ini, apa saudara dan saya itu menyadari bahwa saudara dan saya kenal Allah? Bagaimana saudara tahu kalau saudara kenal dia? Dia tidak kelihatan. Dan dia itu tidak menjadi bagian daripada pikiran manusia. Dan 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, segala sesuatu dari dia itu, yang dia nyatakan mengenai dirinya kepada kita, segala sesuatu tidak pernah timbul dalam pikiran manusia. Tidak pernah bahkan muncul dari hati manusia. Itulah yang disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Aneh sekali. Jadi tidak ada satu bagian pun dari pikiran saudara yang mirip seperti Allah sebagaimana dia ada. Jadi jika saudara-saudara mengenal agama-agama lain, semuanya itu manifestasi dari jiwa manusia. Tetapi iman Kristen tidak ada satu titik pun dari jiwa manusia yang dimanifestasikan jadi bagian dari Allah. Nah, kalau kita membaca akan Quran, dari A sampai Z itu saya rasanya ngerti sekali, ini pikiran manusia semuanya. Gitulah. You membaca buku Buddhis, you membaca Konghucu, buku semuanya. Tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang di luar dugaan, tidak ada. Semuanya adalah lahir dari keinginan hati nurani manusia untuk menjadi baik. Semuanya. Tetapi Allah tidak sama sekali. Jadi inilah yang menyebabkan kita perlu waspada lebih dahulu. Ya. Termasuk masalah predestinasi. Nah, ini masalah yang ada dalam Alkitab. Lalu bagaimana kita memahaminya? Ya, mari kita melihat beberapa bagian dari Alkitab. Saudara, ada puluhan ayat-ayat mengenai predestinasi. Tapi saya hanya ingin baca beberapa aja. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mulai ayat 28 mungkin kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya. Nah ini masalah predestinasi sekarang. Jadi yang tidak dipilihnya ya tidak ngerti dan tidak bisa. Begitu. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Orang-orang yang dipilihnya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-7. Disebutkan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan. Jadi belum ada dunia, tidak ada apa-apa. Bukan ada benda, tidak ada benda. Tuhan sudah menetapkan. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 11. Efesus pasal 1, ayatnya yang kelima. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kemudian ayatnya yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara, ada puluhan. Jadi ayat-ayat yang bicara dengan begitu konkret. Orang diselamatkan sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Sebelum ada manusia, sebelum ada dunia, sebelum ada segala sesuatu, sudah ada dalam pikiran Allah. Nah, ini menjadi suatu yang tergantung saudara itu level iman saudara sudah ada di mana. Loh, kalau level iman saudara itu masih hanya ingin beragama-agama, datang ke gereja, hahahihi, nyanyi tepuk tangan, ya senyum sana, senyum sini, lalu habis itu makan snack kumpul-kumpul di belakang, lalu pulang. Ya memang 90% daripada diri Allah ini yang sudah ada dalam Alkitab, saudara tidak pengin tahu dan tidak pernah akan tahu. Nah, saudara ini menjadi masalah. Jadi kita mengatakan menyembah Allah yang hidup, yang menyatakan diri melalui Alkitab, tetapi 90% sebetulnya dari manusia Kristen ini tidak pengin tahu dan tidak peduli siapa sebetulnya Allah itu. Kita tahu dia mengasihi kita, tetapi dia mengatakan juga dia menetapkan siapa yang akan diselamatkan. Dia memilih siapa yang akan diselamatkan sebelum dia menciptakan manusia. Apa dalam pikiran Allah? Sejauh mana saudara boleh mulai mengerti? Nah, pertanyaannya akan dilanjutkan. Apa perlu mengerti? Nah, ini menjadi suatu masalah. Mari kita bicarakan ini secara bertahap, ya. Yang pertama, saudara kita itu harus tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah itu ajaib. Jadi tidak ada sesuatu dari diri manusia yang mirip. Pikiran manusia, hati manusia, keinginan manusia, konsep manusia mengenai Allah. Kerinduan manusia membayangkan Allah. Keinginan manusia untuk mempunyai Allah yang seperti apa. Tidak ada satu bagi pun yang mirip. Itu dikatakan tadi dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Di dalam Yesaya pasal 55, dia mengatakan bahwa kehendakku itu bukan kehendakmu. Rancanganku bukan rancanganku. Pikiranku bukan pikiranmu. Jadi saudara. Dan Alkitab mengingatkan, meskipun di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, berguna untuk kehidupan yang saleh di dalam pikiran, perasaan, tingkah laku kita. Semua ada, mulai dari 66 kitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Alkitab mengingatkan 2 Korintus pasal 3 bahwa huruf yang tertulis itu mematikan. Nah, sekarang itu kita hati-hati. Semuanya diberikan Allah kepada kita, berguna untuk hidup yang baik, tetapi Alkitab juga mengingatkan yang tertulis secara harafiah tanpa pertolongan Roh Kudus mematikan. Nah, ini. Jadi apa ini? Sehingga di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, Rasul Petrus sendiri mengatakan kalau kamu membaca Alkitab, membaca tulisan Paulus saja yang ku kenal itu, kamu tidak hati-hati, bukannya kamu cinta Allah, kamu bahkan sesat. Maksudnya ini misteri daripada Alkitab ini. Saya ulangi, ya kan? Semuanya diberikan kepada kita untuk maksud yang baik. Tetapi diingatkan, kalau mbakmu baca, jangan terikat pada yang harafiah. Yang harafiah, yang hurufiah, meskipun ABC-nya itu betul seperti itu, you mesti hati-hati. Karena yang harafiah itu mematikan. Hanya Roh Kudus yang menghidupkan. Waduh. Jadi saudara membaca Alkitab, bukan lalu semua yang harafiah kamu pikirkan seperti itu. Nah, ini pikirannya. Semua yang harafiah kamu pikirkan seperti yang tertulis. Jangan lagi mengatakan, habis Pak Yakob, Allah mengatakan begitu. Mana? Ini. Tadi, Roma ini. Loh, kita mengatakan apa? Jangan kamu membaca apa yang tertulis letterlek itu. Nah, ini saudara, ini hati-hati ini. Jadi kita itu sebetulnya sedang ditempatkan Tuhan di mana? Saudara sedang ditempatkan Tuhan di tengah proses. Ya, ini. Sehingga kepada yang bayi rohani, Tuhan ngomongnya itu dengan sangat sederhana sekali. Tetapi nanti bertahap, makin berubah. Ayat yang sama, itu nanti kepada yang lebih dewasa, Tuhan akan ngomong lain. Ayat yang sama, kepada makin dewasa, ngomongnya lain lagi. Ayat yang sama, kepada makin dewasa, ngomongnya sama sekali berbeda. Nah, saudara kalau tidak memahami the living God, saudara nanti akan membuat ini semua sama rata. Oh, makanya dikatakan, huruf itu mematikan. Roh itu menghidupkan. Sehingga jangan sampai kita itu sok tahu. Kita berpikir, ya habis sudah tertulis begitu. Waduh, ini yang berbahaya ada di situ ini. Ya kan? Sudah tertulis begitu. Nah, roh itu yang menghidupkan. Dan ini yang pertama. Tetapi kita sulit untuk menghindar. Ya kan? Oleh karena apa? Banyak banget. Dan statement-statementnya bukan di dalam bentuk simbol. Statement-statementnya bukan dalam bentuk abstrak. Statementnya konkret. Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang akan dimasukkan di dalam neraka? Konkret. Masa sih aku harus mikir-mikir lagi? Nah, ini menjadi masalah toh. Nah, kita mesti hati-hati. Setiap bagian sebetulnya kalau kamu baca hati-hati, nah, ini kepada orang yang levelnya sudah mulai naik. Soalnya kan diberi pengertian. Mari kita lihat ya, misalnya saja Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat yang ke-7. Nah, saudara lihat Lukas 18 itu berbicara mengenai Tuhan kasih perumpamaan hakim yang jahat. gitu ya. Tapi jahat banget seperti itu disebutkan tidak takut Allah. Tapi oleh karena terus direcoki oleh seorang janda yang minta supaya dibela. Lama-lama daripada rasa terganggu ya sudah ngebela. Lalu dia ngomong, hakim yang jahat aja mengabulkan permintaan janda ini karena apa? Terus-menerus minta. Apalagi Bapak di surga. Nah sekarang bicara ya, dia ngebayang Allah itu membandingkan dirinya, kamu coba pakai otakmu, perasaanmu, jahat banget aja mau mengabulkan permintaan janda ini. Apalagi aku, kamu mestinya minta dengan tekun, begitu kan? Tapi coba perhatikan ya, Lukas 18 ayatnya yang ke-7, dia ngomong seperti ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tapi jangan mandek, ini koma. Koma ini. Lalu ayat 8 ngomong apa? Aku berkata kepadamu, ia tidak, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, sekarang saudara-saudara bayangkan ya. Ini bicara mengenai masak kepada orang-orang yang memintanya. Apalagi anak-anaknya yang sudah ditetapkan untuk selamat. Ya toh? Tapi, siapa mereka itu? Jangan-jangan kalau aku datang lagi, tidak ada orang yang beriman. Nah, ini Tuhan mengingatkan ini. Jangan kamu pikir kamu itu mereka. Kalau aku mengatakan, kamu minta siang dan malam, aku akan kabulkan. Masa tidak aku tidak akan kabulkan? Apalagi bagi orang yang sudah kutetapkan sebagai orang-orang, sebagai anakku. Tapi, siapa sih anakku? Nah, ini masalahnya. Allah mengatakan, kalau aku datang ke bumi nanti, apa aku masih ketemu orang yang punya iman? Jangan kamu pikir kelompok dari ratusan, ribuan, jutaan orang yang ngaku-ngaku Kristen itu, ya toh, yang ngaku-ngaku percaya itu, mereka termasuk yang aku tetapkan. Waduh, dari begini tiba-tiba ciut kita. Ya mengerti maksudnya? Tuhan mengatakan ini, tapi juga mengatakan realita. Siapa yang punya iman? Kalau kau datang lagi, apa ada yang punya iman? Jadi, kita mulai pikir. Memang kita mengatakan Tuhan memilih Abraham, memilih Ishak, memilih Yakub, memilih 12 suku, menjadikan mereka itu umat Allah. Lalu apa? Imamat yang rajani. Umat pilihan Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, baca Alkitab dong. Apa mereka diselamatkan? Sudah dikeluarkan dari Mesir. 40 tahun siang dan malam dikasih tiang awan, tiang api. Tiap hari dikasih mana? Keajaiban itu berapa tahun? Siang, malam, pagi, petang, sepanjang 40 tahun. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Yang masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di tengah jalan. Meskipun Paulus di dalam Roma pasal 9 mengatakan. Pasal 11 diulang lagi. Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Tapi ini masalah the whole nation. Tuhan tidak berjanji kepada orang yang namanya A, B, C, D, E, F, G dari orang-orang Israel. Tidak pernah. Tuhan janjinya the whole nation. Ini suatu apa? Corporate. Mereka tidak diselamatkan. Nah ini, meskipun sudah disebut holy nation, milikku, biji mataku, mana ada Allah seperti aku yang ngomong-ngomong sama kamu. Satu pun masuk di dalam tanah Kanaan. Dan Paulus mengatakan dalam, oleh karena Paulus mengatakan, Roma pasal 9, yang disebut turunan Abraham itu bukan turunan darah daging. Anak perjanjian. Ini masalah iman. Dari Isa. Oleh karena apa? Yang impossible. Kelahirannya itu pada masa impossible. Ini anak perjanjian. Abraham sudah tua banget. Sarah sudah sangat tua sekali. Dan mereka tidak expect something. Mengharapkan aja tidak. Kalau sudah mau perhatikan dalam Kejadian 17. Abraham sudah bersalah satu kali. Yang kedua kali. Sudah tidak kepingin punya anak itu. Sampai ketika Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, tahun depan istrimu akan punya anak. Maka tertawalah Abraham. Mentertawakan siapa? Tuhan. Aku sudah terlalu tua, Tuhan. Lihat istriku itu. Puluhan tahun sudah menopause. Mana mungkin. Tapi plus kalimat Abraham yang jelek keluar. Tuhan, alangkah baiknya Ismail saja. Ada dalam Alkitab. Jadi dia tidak mengharapkan. Saudara, jangan pikir Abraham selalu punya iman yang teguh. Enggak. Tapi Tuhan ngomong apa? Tidak. Bukan anak darah daging. Dari Sarah. Kamu akan melahirkan anak perjanjian. Maka Sarah kemudian tahun berikutnya melahirkan Ishak. Lalu dikatakan. Oleh Paulus dalam Roma pasal 9. Ya kan? Bukan turunan oleh karena darah daging. A new Israel, saudara dan saya. Anak perjanjian. Ini sesuai dengan janji Allah. Ya tak? Tetapi dalam Roma pasal 11, Paulus kemudian menulis tambahan. Meskipun demikian, Israel sebagai holy nation, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan. Jadi, pasti Tuhan perlakukan istimewa. Tapi sekali lagi sudah mesti ingat, Israel itu bukan si A, si B, si C, si D, semuanya masuk surga. Tapi orang-orang Israel diperlakukan secara khusus oleh Tuhan. Oleh karena apa? Abraham. Nah ini, sehingga dia mengatakan, kalau kamu aja, yang dari cabang pohon liar Tuhan itu cangkokkan. Apalagi pokok anggur yang memang Tuhan pilih. Masa Tuhan akan membuang? Ya, tapi persoalan ini. Jadi pada saat membaca meskipun ada puluhan ayat. Ya bacanya saudara tiap bagian. Saudara pahami. Apa ini? Lama-lama saudara akan ngerti nanti. Meskipun ayat-ayat ini bicara konkret sekali. Tuhan memilih. Saudara di dalam sejarah gereja. Ini sebenarnya sudah muncul pikiran-pikiran yang mencoba menafsir-nafsirkan begini. Waduh, jadi kacau balau saudara. Jadi terpaksa pada abad yang keempat, Agustinus itu memberikan penjelasan. Nah, penjelasannya itu dipakai di dalam sidang konsili yang pertama. Pada saat Kaisar Konstantin itu mengumpulkan. Ya kan? Nah, pada saat itu sebetulnya dipakai oleh orang yang namanya Athanasius untuk mempertahankan tafsiran yang betul. Yang pertama, bahwa manusia oleh karena dosa, manusia itu sebetulnya sudah tidak punya apa-apa yang bisa menyelamatkan dirinya. Makanya Agustinus mengatakan, kamu diselamatkan 100% karena anugerah. Bukankah Efesus 2, 8, 9, 10 itu mengatakan, kamu diselamatkan 100% anugerah. Kalau 100% berarti unconditional. Kalau 100%, ya toh, berarti manusia itu betul-betul sudah ditetapkan oleh Allah Semuanya pikirannya, semuanya keputusan, semuanya pertimbangan dia. Siapa yang bakal dapat anugerah dan siapa yang tidak? Oh iya, anugerah kok. Anugerah kan manusia kan tidak punya andil. Ya tak? Lalu muncul orang yang tidak terima. Yaitu Pelagius. Pelagius pada saat itu mengatakan kalimat seperti ini. Memang Alkitab mengatakan manusia sudah berdosa. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi sama seperti orang sakit yang tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kan dia bisa menerima akan uluran tangan. Dia masih bisa menerima akan pemberian obat. Dia masih bisa menerima dan berterima kasih. Nah, aku bukannya, ya kan, Pelagius melawan completely pikiran Agustinus. Enggak. Pelagius mau mengatakan begitu. Alkitab mengatakan ada predestinasi. Ya, saya setuju. Tapi itu adalah predestinasi bukan 100% anugerah. Oleh karena apa? Respon manusia ada. Ya kan? Mau menerima obat, respon manusia. Mau minum obat, respon manusia. Kalau tidak mau terima, ya mbak, tidak selamat. Nah ini, dari pikiran dari Agustinus ini, kemudian John Calvin menggariskan. Nah inilah abad yang ke-16. Nah, di dalam suatu pikiran Calvin ini, kemudian garisnya lebih jelas lagi. Meskipun Calvin itu ngomong seperti kalimat-kalimat yang sebetulnya sudah bagus sekali. Jangan sekali-kali kita mencoba tahu apa yang Tuhan itu rahasiakan. Tetapi jangan kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah singkapkan. Nah ini Calvin itu ngomong dua hal. Jadi kalau sesuatu yang Tuhan rahasiakan, jangan kamu pengen tahu, gali-gali, ya kan? Tapi kalau Tuhan sudah mulai singkapkan, jangan kamu mengabaikan. Nah, di dalam dua pikiran ini tulisan Calvin itu bergerak berubah. Tadinya dia ngomong mengenai memang ya keselamatan anugerah. Lalu setelah itu dia di dalam institut yang sudah direvisi, dia mulai ngomong Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan. Sebelum dunia dijadikan, dia juga menetapkan siapa yang bakal dicemplungkan di dalam reprobation. Artinya, di dalam neraka. Bayangin, Calvin ngomong seperti itu. Akibatnya di Netherlands, di mana timbul gejolak. Bukan Calvin kan pada saat itu ada di Jenewa. Oke? Lalu di luar Nederlandnya orang-orang reform itu mulai marah. Orang-orang reform sendiri, saudara, di bawah pimpinan Arminius itu mulai membuat sanggahan. Tidak terima mereka. Begitu. Disebut kaum remonstran. Nah, dari sanggahan itulah kemudian sidang sinode di Dort itu memutuskan sesuatu yang penting sekali. Yang menjadi pegangan orang reform. Yaitu T-U-L-I-P. Nah, tulip. Itu artinya apa? T, total depravity. Kita orang reform percaya, manusia itu rusak total. Gak ada satu bagian pun yang baik. Yang diterima Allah, yang diperkenan Allah. Gak ada. Lalu U, unconditional election. Jadi manusia itu diselamatkan, dipilih, tidak tergantung kondisi apapun juga. Jadi bukan ada syaratnya, oleh karena kamu baik, oleh karena kamu bakal menerima akan uluran tangan Allah, oleh karena kamu responsif, nah aku akan menyelamat. Tidak, unconditional. Itu berarti tidak tergantung kondisi apapun juga kamu dipilih. L, limited atonement. Jadi perdamaian antara Allah dan manusia itu hanya terjadi pada kelompok kecil manusia. Limited, terbatas. Tidak semua. Yesus mati itu, mati di atas kayu salib untuk seluruh dunia. Tetapi yang betul-betul akan mengalami anugerahnya ini. Limited, terbatas. Tidak semua diselamatkan. irresistible grace. Jadi anugerah Allah itu kalau mau dikasih, tidak ada manusia bisa tolak. Itu oleh karena anugerah. You mau dikasih, tidak bisa nolak. Irresistible. You pasti menerimanya. Lalu P, perseverance of sin. Dan Tuhan akan memelihara orang yang sudah diselamatkan, orang-orang salehnya itu, dari kemurtatan sehingga meninggalkan Tuhan. Sehingga satu kali kamu selamat, pasti selamat. Namanya T-U-L-I-P. Tulip. Nah, orang-orang reform berpegang kepada ini oleh karena apa? Ya, oleh karena masalah di dalam sejarah yang tidak bisa dihindari. Yaduh, yang terjadi. Sekarang ya berikutnya lagi. Jadi sekarang menghadapi semuanya ini, sikap saudara dan saya bagaimana? Nah ini, pertanyaan sikap saudara bagaimana ini penting. Yang pertama, saudara sudah diingatkan sejak mula, Allah itu ajaib. Pikiran Allah itu kita tidak bisa mengerti. Hati-hati terhadap apa yang tertulis harafiah. Jadi sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah hati-hati terhadap yang harafiah. Oleh karena apa? Tidak ngerti saya. Jadi kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Meskipun sudah pernah disebut, kamu tidak bakal ngerti. Seperti misalnya, Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan datang kembali. Aku Alfa Omega. Ada waktunya aku datang, ada waktunya pergi, dan aku akan datang kembali. Ngerti kita kapan? Tidak boleh ngerti. Aneh ya? Ini disebutkan, tapi tidak boleh ngerti. Oleh karena apa? Tidak perlu kamu ngerti sekarang. Sehingga Tuhan Yesus di dalam mengosongkan dirinya pun ketika ditanya, kapan Tuhan akan datang kembali? Anak manusia juga tidak ngerti. Nah, saudara, oleh karena apa yang disebut tidak selalu saudara harus ngerti. Di surga nanti seperti apa? Apa ada jabatan-jabatan? Ada kaptennya, ada jenderalnya? Tidak ngerti saya. Apa dulu saya di surga nanti cuma tukang sapunya surga? Ya kan? Karena akeh dosanya saya. Nggak ngerti saya. Gitu aja. Jadi nggak perlu ngerti di surga pesta terus. Malah bosen aku. Ya toh ngapain pesta terus? Kadang-kadang kalau di dalam hidup dunia ini, saya kadang-kadang pengen makan enak, tapi besok bosen makan enak. Saya pengen makan cuma dengan sayur tak godok, tok. Malah fun, ya kan? Hidup ini kan begitu manusia. Jadi pesta, apalagi surga ada emasnya. Untuk apa gunanya? Aku tidak kepengen emas. Aku pengen apa? Aku juga tidak mengerti yang sebetulnya terjadi di surga. Tidak perlu ngerti. Nah, saudara, ini sebenarnya banyak bagian Alkitab yang ditulis tapi saudara tidak perlu ngerti. Jadi, kita perlu tahu bedanya antara saya dengan Tuhan. Tuhan itu berada di luar ikatan waktu, ikatan perasaan, ikatan ruang. Ya, sekarang kalau bicara mengenai waktu, waktunya Tuhan itu namanya Kairos. Waktunya saya namanya Kronos. Nah, waktunya Tuhan dan waktunya saya lain sekali. 1000 tahun, 1 hari. Tidak beda di hadapan Tuhan. Tidak beda. Nah, karena itu saudara mesti mulai mengerti sekarang. Ya kan? Kalaupun Tuhan ngomong, omongannya meskipun memakai bahasa manusia, namanya anthropomorphistic language. Saudara jangan pikir dan sok keminter, saya tahu. Tidak mengerti kita. Ini tidak percaya. Ambil contoh aja beberapa. Ini gereja selalu kepleset-pleset di sini. Karena mencoba merasa ngerti. Tuhan Yesus ngomong, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga. Ini bicara mengenai Allah yang kemauannya ada dalam, di dalam konteks kairos. Konteksnya Allah. Tuhan pengennya begitu. Iya Pak? Masa Tuhan pengen kita seperti itu? Tuhan sendiri jadi manusia masuk di dalam waktunya kita. Menjadi manusia di dalam ikatan kronos. Yesus Kristus adalah Allah yang mengosongkan diri. Sehingga Allah yang dahsyat, yang sempurna sekarang menjadi tidak sempurna. Meskipun tidak berdosa. Allah yang maha kuasa sekarang menjadi penakut. Allah yang maha kuasa sekarang menjadi lapar. Allah yang maha kuasa sekarang menjadi minta ragu-ragu supaya cawan penderita disingkirkan daripadanya. Allah yang maha kuasa sekarang ini punya macam-macam selera keinginan sehingga bisa dicobai iblis. You pikir dalam Matius pasal 4 kalau Tuhan Yesus dicobai dengan kekayaan, betul Tuhan Yesus pengen kekayaan? Pasti punya. Kalau enggak ya tidak ada gunanya pencobaan itu. Untuk apa iblis mencoba-cobai? Guyonan. Iya, pasti Tuhan Yesus Allah mengosongkan diri jadi manusia. Dia juga pengen dipuja, pengen dipuji, pengen kaya, pengen menguasai dunia. Sehingga apa? Iblis itu mencobai dia. Dalam Ibrani pasal 4 disebutkan, dia dicobai dalam segala sesuatu. Tapi dia tidak berdosa. Termasuk di dalam seks. Pasti punya keinginan seks untuk berzina. Tapi dia tidak mau. Nah, ini kalau sudah mau memahami Allah di dalam kairos, Allah di dalam kronos, sudah akan mengerti. Dia dalam kairos mengatakan menghendaki kesempurnaan. Di dalam kronos, dia itu seperti mengerti ketidaksempurnaan manusia. Makanya di dalam kairos Allah mengatakan, Matius pasal 5, jangan kamu bercerai. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Dan jika kamu menikah dengan orang yang sudah bercerai, kamu berzina. Allah ngomong ini di dalam kairos. Sekarang kalau kenyataannya ada seorang laki-laki sudah bercerai, kemudian menikah dengan janda yang sudah bercerai. Berzina enggak? Pasti berzina. Tapi, ada tapinya. Dia bisa diampuni. Nah, saudara memahami. Oleh karena apa? Ada begitu banyak dosa yang jauh lebih besar daripada kesalahan daripada seorang laki-laki yang keliru, salah langkah seperti ini. Petrus sendiri. Kalau sudah memperhatikan, 3 kali dia mencoba mengkhianati Yesus. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sebetulnya tidak ditodong dengan tombak atau enggak. Babu-babu, pelayan yang nanya, kamu pasti murid Yesus. Lalu dia itu jangan bersumpah-sumpah. Iya. Lalu dalam Lukas 22, saya perhatikan ini ya. Setelah pencobaan, setelah dia mengkhianati yang pertama, kedua. Lalu Lukas 22 mengatakan apa? 1 jam kemudian. Dia tidak baca ya. Berarti ada waktu dia sadar, ada waktu dia nyesel, ada waktu dia nangis, ada waktu dia tahu saya rapuh seperti ini, Tuhan kenapa saya begini. 1 jam kemudian, datang lagi 1 orang pelayan, kamu orang Galilea, pasti kamu muridnya dia. Apa yang dilakukan Petrus? Dia bersumpah sambil mengutuki Allah. Luar biasa, jahat sekali manusianya. Dalam Yohanes pasal 21 dia diampuni enggak? Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku? Sekarang jujur dia. Aku enggak bisa mencintai dengan anugerah kasihmu. Aku hanya bisa mencintai dengan cinta kasih seorang teman, Filehi. Gembalakanlah dombaku. Seorang yang tanda petik pernah berbuat brengsek seperti ini. Mana lebih besar dosanya? Dibandingkan laki-laki yang salah langkah menikah dengan seorang janda yang cerai. Tapi gereja mencampur adukan ini. Sehingga orang yang seperti itu tidak boleh jadi majelis. Seolah-olah perzinahannya seumur hidup. Itu oleh karena gereja salah mengerti. Mencampur adukan kehendak Allah di dalam kairos dengan kehendak Allah di dalam kronos. Dua hal yang sama. Coba lihat, dalam Matius 12 tidak ada dosa yang tidak terampun. Jikalau kamu betul bertobat, tak ada yang tidak terampun. Dosa yang dahsyat seperti Petrus saja masih diampuni, diangkat jadi pendeta dia. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Sekarang gereja, orang yang seperti ini tidak bakal diampuni. Dia menjadi Allah. Kenapa? Tidak mengerti bedanya Allah dalam kehendak yang sempurna dengan Allah yang sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia yang tidak mengenal kecemaran, sehingga di dalam dia orang berzina itu harus dilemparin batu sampai mati. Tetapi Yesus bertemu perempuan yang berzina, dia mengatakan, aku tidak menghakimi engkau. Siapa yang ngomongin? Yesus. Cuma Yesus mengatakan, pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Juga kalau tidak memahami ini, seluruh gereja menjadi kumpulan bidat. Oleh karena apa? Seolah-olah semua bagian Alkitab itu sama rata, sama levelnya, pengertiannya bisa digeneralisir. Waduh, Allah di dalam Kairos, Allah di dalam Kronos. Ini sudah beda. Nah, sehingga predestinasi itu masalah Allah di Kairos. Aku mengatakan, aku sudah menetapkan. Tapi ini bahasa Allah pakai bahasa manusia. Ngerti kamu? Tidak mungkin ngerti. Oleh karena yang kita tahu Allah itu Maha Kasih. Dan yang boleh kamu tahu adalah 1 Timotius dan Petrus mengatakan apa? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah tidak pernah menginginkan satu manusia pun binasa. Iya, dia mengajarkan kepada saudara dan menaruh di dalam hati nuranimu. Supaya mengasihi orang lain, bahkan mengasihi tidak terbatas 70 kali 7 untuk diampuni. Masakan dia sendiri, Allah yang jahat. Sebelum menciptakan dia sudah pikir, aku akan menciptakan A, B, C. Baik pun tak cemplung dan neraka. Gendeng itu. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara sebetulnya sudah membuat Allah menjadi Allah yang jahat sekali. Sehingga kita perlu waspada. Meskipun dia ngomong, you tidak boleh tahu. Makanya saya sebagai orang reform, saya melihat Calvin salah langkah. Berani menggariskan. Salah langkah. Oleh karena dia tidak bisa membedakan Allah di dalam Kairos yang tidak terbatas, yang sempurna. Yang mengatakan aku menetapkan sebelum dunia dijadikan. Tetapi Allah kan punya pertimbangan 1 juta pertimbangan. Yang sedang ngerti cuma 2. You mengerti yang sedang terjadi? You tidak mengerti. Jangan sok ngerti. Yang kita tahu adalah, saya diselamatkan dan saya boleh berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya orang berdosa. Saya tidak layak. Itu pun saudara mesti ingat, siapa yang betul diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oleh karena apa? Siapa tahu kamu itu tidak diselamatkan. Iya, jadi orang yang kena kanker stadium ketiga, ini masih belum sembuh, sudah di kemoterapi. Sekarang ini 3 bulan itu dokter melihat, kankernya tidak berkembang. Haleluya! Lalu jangan dia berpikir, dia pasti akan sembuh, belum tentu. Baru 3 bulan pertama, saudara. Status saudara dan saya seperti itu. Saudara dan saya sendiri belum tentu diselamatkan. Jangan berpikir-pikir mengenai satu step langkah yang sebetulnya saudara ngerti pun tidak. Sehingga ini diberikan dalam Alkitab. Boleh tahu enggak? Enggak boleh tahu. Ini hanya supaya kita mengerti bahwa Allah itu ajaib. Tetapi tidak membuat kita curiga. Tidak membuat hati kita itu punya prejudis. Jangan-jangan Allah yang ngajarin kita mengampuni, dia sendiri jahat, tidak bisa mengampuni orang. Jangan-jangan Allah yang baik ngajarin kita berbuat baik, dia sendiri punya rencana rekayasa yang jahat. Apalagi kalau saudara punya nenek, punya ayah, ibu yang sampai mati belum kenal Kristus. Dan saudara tahu, mereka orang yang mengasihi saudara. You jangan bohong kepada dirimu sendiri. Begitu berpikir predestinasi, yang muncul kita seperti mendua hati. Berani berpikir, justru kamu akan mencurigai Allah. Jadi kalau ada orang yang senang dengan predestinasi, oleh karena jiwanya itu insecure dan dia sebenarnya senang melihat orang karismatik, orang apa, cemplung ke neraka kabeh. Ya ini manusia yang jiwanya tidak baik. Akan menyukai doktrin predestinasi. Hati sekali. Saudara dan saya tidak boleh menyukai. Ini hanya membuat kita termenung dan terdiam. Dan saya percaya sekali. Hanya untuk orang yang sudah diselamatkan. Supaya kita mengucap syukur tidak habis-habisnya. Karena kita tahu kita tidak layak menerimanya. Kenapa? Aku termasuk yang sudah mulai percaya. Nah, sehingga bagi orang percaya, ya, Allah di dalam kairos, predestinasi. Allah yang memberi kepada kita kehendak bebas, free will. Predestinasi dan free will dalam Alkitab tidak pernah dipertentangkan. Tidak pernah. Yang menjadi pertentangan apa? Di dalam pikiran manusia. Alkitab tidak pernah mempertentangkan. Sehingga yang perlu bagi kita adalah kehidupan di dalam kronos ini. Ini yang kita perlu tahu. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini sebetulnya tidak ditentukan Allah secara langsung. Semuanya yang terjadi dalam hidupmu terjadi oleh karena 6 kemungkinan. Yang pertama, oleh karena God's will. Oleh karena Tuhan memang punya kehendak begitu. Tapi saudara ingat, God's will tidak pernah dipaksakan. Ya, Abraham mengambil Hagar, sudah terjadi sampai punya anak, betul enggak? Betul. Apa itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti tidak. Daud mengambil istri Bathsheba itu melalui perzinahan. Apa kehendak Tuhan? Buktinya sudah jadi suami istri. Dan sekarang anak yang kedua, Salomo, diangkat jadi penggantinya. Kehendak Tuhan pasti tidak. Tetapi terjadi. Jadi saudara menikah dengan siapa? Bahkan saudara nanti mati tahun berapa? Saudara jangan pikir semuanya kehendak Tuhan. Tuhan tidak mengatur hidup ini detail. Saya bisa mematikan hidup saya sekarang ini. Tetapi saya tahu itu bukan yang Tuhan kehendaki. Saudara bisa menjadi orang Kristen. Menikah dengan istrimu 30 tahun. Tidak pernah satu kali pun berbicara mengenai Injil kepadanya. Masakan kehendak Tuhan itu pasti terjadi? Tidak. Tetapi kita dia panggil untuk menyesuaikan diri. Nah, kehendak Tuhan. Tapi juga bisa terjadi karena God's decreed will. Itu artinya ketetapan Tuhan. Nah, ini misteri seperti tadi. Masalah keselamatan. Masalah bagaimana setan itu bisa punya peran dalam hidupmu? Ini Tuhan menetapkan. Sekarang itu setan terbelenggu. Dia punya kuasa. Tapi saya mau tanya kepada setan. Ya, ada di sini dia. Coba naikkan akan ballpointnya. Seorang tukang sulap bisa. Setan tidak akan bisa. Bisa tidak dia? Pasti bisa lebih. Bahkan rumah ini bisa dipindahkan. Ketika saya menonton David Copperfield di TV. Saya kaget. Oleh karena apa? Pasti bersetan. Tapi dia tidak sadar dipakai setan. Yang nonton itu barangkali 10.000 orang. Muter gitu ya. Ini di tengah David Copperfield. Dia masuk keluar api. Iya. Di tengah orang sedang tegang itu dia keluar. Dia ngomong kepada apa? Saudara-saudara yang duduk di sana. 200 orang itu. Sekarang juga. Sekarang. Jangan lupa. Lihat tiketmu. Kamu duduk di tempat keliru. Semua lihat. Betul, keliru. Ternyata kamu sudah kupindah ke sana, yang di sana 200 terpindah sana. Selama nonton ini. Mana mungkin itu manusia? Masa you pikir itu manusia bisa berbuat seperti ini? Nah, setan akan diberi kepada Tuhan kebebasan untuk melakukan apa yang dia mau. Kalau manusia mau memperbudak dirinya. bagi saudara dan saya. Dia mau menjamah kamu aja tidak bisa. Oleh karena kamu milik Tuhan. Ya. Jadi ini decreed will of God. Saya tidak takut kepada setan. Oleh karena apa? Dia tidak punya kekuasaan apa-apa. 1 Yohanes pasal 4 mengatakan roh yang ada di dalam diriku. Yaitu Roh Kudus. Lebih besar dari roh apapun juga. Jadi di samping itu ada God's natural law. Hukum alam. Ya, saudara menikah itu sebagian besar bukan oleh karena kehendak Tuhan, tapi hukum alam. Nah, saudara pilih sendiri, seleramu sendiri, saudara mendekat-dekatkan sendiri, saudara melibatkan emosimu sendiri. Jangan saudara mengatakan Tuhan yang menjadikan saya dengan istriku itu suami istri. 90% orang menikah itu pilihannya sendiri, hukum alam. Saudara mau punya anak 1, 2, 3, semuanya hukum alam. Jangan saudara mengatakan, Tuhan mengendaki aku punya anak 1. Siapa bilang? Saudara mau punya anak 10 juga bisa. Nah, ini pilihan. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Menjadi ketetapan Tuhan di surga. Saudara tidak tahu. Lalu, ada juga kebebasan manusia. Lalu, ada campur tangan setan untuk mencobai saudara. Lalu, ada juga intervensi dari Allah. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan kadang-kadang melakukan intervensi supaya jangan kebablasan di dalam dosa. Jadi kembali kepada persoalan predestinasi ini. Perlu saudara tahu, saudara cuma perlu tahu bahwa itu ada dalam Alkitab. Saudara tidak perlu tahu detailnya. Justru ingin tahu detailnya akan membawa kamu kepada kesesatan. Oleh karena di dalam jiwa saudara dan saya sendiri, sebenarnya saudara tahu, belum tentu kita diselamatkan. Makanya Tuhan mengingatkan dari banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun. Dalam Matius 7 mengatakan, Tuhan aku sudah mengusir setan demi namamu. Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Mereka ngerti enggak bahwa mereka diselamatkan? Mereka enggak ngerti. Bagaimana dengan saudara dan saya? Gunanya apa kita mengerti mengenai predestinasi? Nah, seharusnya kita waspada. Ada batasnya. Jangan melangkah lebih dari itu. Oleh karena ini justru akan merusak akan kehidupan iman saudara. Karena Tuhan dipermuliakan melalui renungan pada pagi hari ini. Sekarang kalau ada pertanyaan, satu session. Silakan. Ayo, langsung aja berdiri. Ya, bukan di sana ada dulu Pak. Siapa itu? Saudara. Iya, langsung aja. Oh. Isi Pak, saya mau nanya. Itu kan tadi dibilang kalau orang reform kan ajarannya tulip. Salah satunya kan irresistible. Jadi anugerah itu gak bisa ditolak kan Pak. Tapi kenapa katanya Tuhan ngasih manusia free will. Sedangkan kalau gitu berarti bisa aja manusia nolak dong Pak. Kalau dia punya free will. Makanya Pak. Makanya justru persoalannya adalah pada saat kita mau bicara mengenai predestinasi dan penjelasannya tulip itu hanya untuk kita mensyukuri Tuhan, tetapi bukan tanda petik untuk berpikir lebih daripada itu. Jadi pada saat itu Agustinus kemudian Calvin memang mengembangkan ini karena apa? Karena di dalam sejarah gereja sudah mulai muncul ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan, di mana dia harus jelaskan. Tapi saya percaya posisi kita sebetulnya hanya untuk mensyukuri itu. Bahwa kalau saya sampai sekarang masih percaya kepada Tuhan Yesus, itu oleh karena pemeliharaan dari Roh Kudus. Yaitu. Terima kasih Pak. Lah yang akan mengingatkan kita terhadap semua ajaran Yesus. Dan Yesus juga di dalam Lukas 24 ayat 45 dikatakan bahwa murid-muridnya itu dibukakan pikirannya sehingga mereka bisa mengerti seluruh isi Alkitab. Yang saya ingin tanyakan, Pak, yang pertama sebenarnya pikiran itu apa sih? Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara Roh Kudus dengan suara hati atau pikiran? Terima kasih. Tentunya saya percaya sekali bahwa Tuhan menjanjikan seluruh Alkitab itu akan dimengerti. Itu bagian dari suatu proses yang tidak ada habisnya. Jadi sehingga banyak bagian yang nanti disebutkan, kamu hanya akan mengerti di dalam kerajaan surga. Nah itulah, yang prosesnya ke sana. Lalu soal hati nurani, sebetulnya hati nurani bagian dari natur manusia. Nah sehingga hati nurani itu produk pengalaman hidup. Dari kecil kita itu sebetulnya mengembangkan hati nurani. Hati nurani bisa kerjanya bisa terlalu kecil, bisa kerjanya terlalu besar. Jadi seperti saya lahir dibesarkan di keluarga di mana orang tua saya itu adalah pedagang tembakau. Sehingga sampai saya sekolah teologi, saya sudah jadi pendeta, saya rasa untuk toleran dengan orang perokok itu besar sekali. Jadi saya merasa aneh sekali kalau saya itu harus menyalah-nyalakan orang perokok gitu loh. Oleh karena apa? Hati nurani saya itu saya sangat sangat bersahabat sekali dengan tukang rokok gitu loh. Nah, itu oleh karena hati nurani belajar dari pengalaman hidup ini. Sehingga saya tahu sekali anak yang lahir dibesarkan dalam keluarga misalnya di Peru, di Ekuador yang orang tuanya itu menanam akan apa? Menanam kokain. Pasti dia tidak merasa jual beli kokain itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, cuma ya Roh Kudus nanti akan mendidik secara bertahap. Nah, sekarang saya mulai sadar bertahap. Sehingga saya mulai dimengerti bahwa tubuh ini adalah rumah roh. Masa sih kita itu membiarkan orang itu minum rokok karena itu akan merusak akan tubuh ini. Nah, itu mulai pikir. Sehingga ya mulai sekarang ada perubahan. Sehingga suara Roh Kudus sebenarnya beda. Nah cuma di dalam Ibrani pasal yang ke-9 disebutkan sejak kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus itu akan bertata tanda petik pusatnya di hati nurani. Itu artinya hati nurani sudah disucikan dengan darah Kristus. Nah sehingga makin lama hati nurani itu makin menjadi suara dari Roh Kudus. Jikalau kita membiarkan pikiran dan pengalaman hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak diisi, yaitu ya masih belum bisa menjadi suara Roh Kudus. Begitu. Oke, saudara masih ada? Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Pengertian saya mengenai keselamatan di dalam Kairos, seperti di dalam Efesus, itu terjadi pada Paulus, dalam waktu kronosnya ketika dia berjalan ke Syria, Damsyik. Ya. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan, ketika Bapak bilang bahwa tidak boleh bercerai, itu firman Allah di dalam Kairos. Tetapi dalam Kronos, Markus 10, Yesus berkata dalam Kronos, jelas siapa yang bercerai, ia berbuat zina, laki suami atau istri. Semuanya dikatakan Tuhan itu di dalam konteks kronos. Tuhan Yesus hidup sebagai Allah yang mengosongkan diri. Tapi dia berbicara mengenai kesempurnaan kehendak Allah. Nah sebenarnya di mata Tuhan tidak boleh ada perceraian. Nah itulah. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kalau disebutkan oleh Tuhan seperti itu, jangan kita itu membuat orang yang sudah menikah dengan janda yang cerai itu suatu dosa permanen yang tidak bakal diampuni. Jangan. Oleh karena realitanya manusia itu bisa berdosa. Dan sebetulnya Tuhan tidak pernah mengendaki ada manusia cerai dan kawin lagi. Tetapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia akan memulai sesuatu yang baru lagi. Nah ini justru karya keselamatan dari Allah yang menjadi manusia ini. Nah itulah yang sebetulnya membuat kita perlu waspada, jangan sampai kita sendiri bertingkah laku. Seolah-olah setiap bagian dari Alkitab, seperti misalnya, Pak Yaakob setuju enggak wanita itu diorden jadi pendeta? Saya mengatakan tidak. Oleh karena sejak mula Allah tidak pernah memanggil wanita menjadi pemimpin dari dua lembaga yang Allah ciptakan. Gereja, negara, gereja dan keluarga. Tidak pernah. Tapi, nah ini persoalannya tapi. Di dalam konteks kronos ini ternyata realita itu sudah menjadi kenyataan. Pada saat misalnya, pada saat hakim-hakim itu Barak tidak berani. Akhirnya Tuhan mengangkat Deborah. Dan kemudian setelah itu, pada masa banyak laki-laki itu loyo dan tidak bertanggung jawab, Tuhan mengangkat Priscilla, Tuhan mengangkat Yunis, Tuhan mengangkat menjadi pimpinan. Bahkan dalam Amsal Sulaiman 31, wanita yang disebut katanya wanita teladan. Sebenarnya wanita yang di dalam rumah tangganya, mungkin suaminya itu lemah, dia ambil alih semuanya. Tapi wanita tersebut sadar. Dia tidak boleh enjoy leadership. Sehingga dia memainkan ini di belakang layar. Supaya suaminya naik menjadi leader. Nah inilah yang makanya disebutkan. Betul enggak seorang itu bisa diangkat menjadi seorang pendeta wanita? Sepertinya Tuhan tidak pernah mengedaki begitu. Di dalam kairos. Tetapi di dalam konteks kronos. Tuhan kadang-kadang mengizinkan ini. Cuma kalau saya ketemu seorang wanita diangkat jadi pendeta, saya akan ngomong, you harus sadar loh, peran you adalah menciptakan sementara kepemimpinan. Oleh karena seharusnya kamu menciptakan kondisi supaya pemimpin-pemimpin laki-laki itu mulai bangkit. Sehingga kamu jangan enjoy leadership. Jadi dipimpin, diangkat oleh Tuhan, tapi sebenarnya dia sadar. Tuhan maunya sejak mula bukan begitu. Nah ini dua hal ini menjadi, sekarang ini kalau orang tidak tahu hubung perbedaan ini, jadi kacau balau. Ya. Ya. Saya mau nanya, di dalam teori buku-buku teologi reform bicara predestinasi, ada kalau tidak salah lapsarian sama sublapsarian, itu manusia dipilih sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan, itu gimana? Katanya ada dua pendapat dan itu seperti kayak ribut gitu di antara itu, saya nggak ngerti. Supralapsarian, ya. Ya itu sebetulnya itu lapsus itu artinya fall, sebelum kejatuhan. Cuma saya ini orang reform, tetapi saya tidak 100% mau terima akan pikiran-pikiran Calvin. Nah, makanya saya menyebut saya reform injili. Gitu loh. Jadi kalau orang reform enggak pernah menjelaskannya seperti ini. Jadi orang reform bagi saya ada area yang mereka belum ngerti. Dan mereka akhirnya salah ngerti. Sehingga banyak orang reform jadi sombong, selalu menghina Katolik, menghina apa. Padahal dirinya sendiri belum tentu diselamatkan. Nah, ini persoalannya. Jadi ini sehingga saya itu mengatakan saya orang reform tapi injili. Jadi sama seperti halnya dengan proses di dalam perjalanan reform di Amerika, PCUSA itu antara lain President Church of United States of America, itu yang mendirikan Princeton University itu tahun kira-kira 1920 sekian, ya kan? Kemudian pecah. Nah, kemudian pecahnya itu kemudian membangun Westminster. Nah, reform yang injili itu yang seperti itu. Nah, sudah sekarang itu pecah dari reform yang ada, yang menjadi induknya itu. Yang sebetulnya itu menjadi banyak sekali pikiran-pikirannya bagi saya itu. Aduh, ini eksesnya itu bisa keliru. Jadi saya reform injili. Ya, yeah, thank you.